بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد سؤال pertanyaan أَيْنَ تَكُونُ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ di mana ruh-ruh para nabi الْجَوَابُ جَوَابَنْيَا قَالَ الشَّارِحُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أرواح الأنبياء في الجنة يتناولهم تناول أولي روح-روح para nabi berada di dalam jannah mencakup mereka pertama kali, yaitu telah berlalu bahwa ruh-ruh orang-orang yang beriman berada di dalam jannah. Maka yang pertama kali masuk dalam kata orang-orang yang beriman adalah para nabi alaihimussalatu wassalam. Hum sadatul mu'minina, mereka adalah para pemimpin orang-orang yang beriman. Wa arwahuhum tasrahu minal jannati haythu sya'at, dan ruh-ruh mereka para nabi bepergian di dalam jannah kemanapun mereka kehendaki. Wa fir rafiqil a'la, dan berada bersama ar-rafiqil a'la. Akan datang makna ar-rafiqul a'la. Ar-rasulu alaihi salatu wassalamu khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina an yalqallaha 'azza wa jalla. Rasul alaihi salatu wassalam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara dunia dengan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Fakhtar ar-rafiq al-a'la, maka Nabi alaihi salatu wassalam lebih memilih ar-rafiq al-a'la. Khayyarahu Allahu bainad dunya wal akhirati فاختار الآخرة عليه الصلاة والسلام. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pilihan antara dunia dengan akhirat. Lalu beliau alaihi salatu wassalam memilih akhirat. Walamma sami'ahu Abu Bakrin yaqulu inna 'abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa'a wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu. dan tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Ta'ala antara Allah Azza wa Jal berikan kepadanya bunga kehidupan dunia yang ia kehendaki dengan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menangis. Faqalu limadha yabki hadha syekhu, maka para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan, mengapa syekh ini menangis? Yang dimaksud Abu Bakar radhiyallahu anhu. Huwa fahima fatina radhiyallahu anhu arafa anna ar-rasul alaihi salatu wassalamu sayughadiru hadhihi ad-dunya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memahami, cermat, beliau mengetahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam akan meninggalkan dunia ini. Walamma tuwuffiyar rasulu alaihi salatu wassalamu arafu anna syaikha afqahuhum, dan tatkala wafat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka para sahabah mengetahui bahwasanya syekh ini yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling faqih di antara mereka. Wa sami'athu Aisyatu radhiyallahu anha fi akhir lahzatin min lahzatihi yaqulu fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la. Dan Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi alaihi salatu wassalam di saat-saat terakhir beliau, beliau mengatakan, fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fakhtara ma 'indallahi wa athara ma 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dan lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala fir rafiqil a'la, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fir rafiqil a'la, ar-rafiqul a'la aina, ar-rafiqul a'la di mana, ma'an nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Inilah makna fir-rafiqil a'la, yaitu bersama mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Kulluhum mustaqarruhumul jannatu, mereka semuanya tempat menetap mereka adalah surga. Fa arwahuhumul ana fil jannati. Maka ruh-ruh mereka sekarang berada di dalam surga. Al-anbiya'u was-salihuna was-siddiquna wash-shuhada'u kulluhumul ana arwahuhum fil jannati wa ajsaduhum fil kuburi. Para nabi, orang-orang soleh, para siddiqun dan para syuhada, mereka semuanya sekarang ini ruh-ruh mereka berada di dalam surga, sementara jasad-jasad mereka berada di dalam kubur. Lakinnallaha yu'idu arwahahum ila ajsamihim yawmal qiyamati. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan ruh-ruh mereka ke jasad-jasad mereka pada hari kiamat. Taltaqir ruhu wal jasadu wa yab'athuhum. Ruh dan jasad bertemu dan Allah Ta'ala akan membangkitkan mereka. Wa yanshaqqu 'an kulli wahidin qabruhu wa yakhruju. Dan akan terbelah dari setiap orang kuburnya dan ia pun keluar dari kuburnya. Thumma ba'da dhalika ta'til marahilu. Kemudian setelahnya datanglah tahapan-tahapan setelahnya. Marhalatul maqamil mahmudi. Tahapan kedudukan yang terpuji. Alladhi yashfa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat padanya, yakni ya'ummul karbu kullan nasi, yaitu kesulitan menimpa seluruh manusia, yaitu di padang mahsyar setelah manusia dibangkitkan dari kubur mereka, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Wa yatlubuna minal anbiya'i an yashfa'u, dan mereka meminta dari para nabi agar memberikan syafaat. Wa ya'tadhirul anbiya'u, ya'tadhiru Adamu, wa ya'tadhiru Nuhun, wa Ibrahimu, wa Musa, wa Isa. Para nabi meminta uzur, Adam meminta uzur, Nuh meminta uzur, Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalatu wassalamu. Wa yaqulu Muhammadun ana laha, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, akulah yang akan memberikan syafaat tersebut. Wa yadhhabu wa yashfa'u, beliau alaihi salatu wassalam pun pergi dan memberikan syafaat setelah mendapat izin dari Allah Ta'ala tentunya. Fayakulu awwalu syafa'atin fi takhfifin nasi wa irahatihim min hadzal mauqifi. Maka syafaat yang pertama kali, syafaat di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat yang pertama kali adalah dalam meringankan kesulitan yang menimpa manusia dan mengistirahatkan mereka dari padang mahsyar ini. Yadhabuna yamurruna bis-sirati, manusia pun pergi lalu menyeberangi sirat. Alladhi yaskutu finnari, ada yang terjatuh di dalam neraka. Walladhi yamurru kamarril barqi, ada yang melewati sirat seperti kilat. Walladhi kadha ila akhirihi, dan ada yang menyeberangi sirat dengan sifat demikian dan seterusnya. Thumma ba'da dhalika yusta'dhanu lahum fiddukhuli fil jannati, kemudian setelahnya dimintakan izin bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman, untuk masuk ke dalam surga. Awwalu man yaftahu babal jannati Muhammadun alaihi salatu wassalamu, yang pertama kali akan membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Awwalu man yastaftihu babal jannati huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam, yang pertama kali akan meminta dibukakannya pintu surga adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ya'dhanu Allahu liman syaa'a minal mu'minina an yadkhulul jannata, dan Allah Ta'ala mengizinkan bagi siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga. Su'alun, pertanyaan. Ma darajatu hadithi al-anbiya'u fi kuburihim yusalluna, bagaimana derajat hadis para nabi salat di dalam kubur-kubur mereka? Al-jawabu, jawabannya dhaifun, syadidud da'fi, lemah, sangat lemah. Su'alun, pertanyaan. Al-mi'raju, hal kana bi jasadin nabi sallallahu alaihi wasallama am bi ruhihi? Mi'raj, apakah dengan jasad nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan ruh beliau? Al-jawabu, jawabannya, kana bi jasadihi wa ruhihi alaihi salatu wassalamu. Mi'raj dialami Nabi alaihi salatu wassalam dengan jasad dan ruh beliau. Wa hadhihi mas'alatun yuqalu ikhtalafa fiha an-nasu, dan ini adalah sebuah permasalahan yang dikatakan bahwa manusia berselisih pendapat tentangnya. wassawabu, dan yang benar adalah huwa hadza annal isra'a kana bijasadihi wa ruhihi, dan yang benar adalah ini, bahwasanya Isra dan Mi'raj dialami Nabi alaihi salatu wassalam dengan jasad beliau dan ruh beliau. Wa minhum man yaqulu bi ruhihi wa hadha nusiba ila Aisyata wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa lam yasbut. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj dialami Nabi alaihi salatu wassalam dengan ruh beliau saja, dan pendapat ini dinisbahkan kepada Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan tidak sahih dari keduanya. Fihi Ibnu Ishaq yaqulu fi qawli Aisyata haddatsani rajulun min ali Abi Bakrin wa hadha majhulun ghairu ma'rufin. Di dalam penyandaran kepada Aisyah radhiyallahu anha terdapat Ibnu Ishaq. Ia berkata tentang ucapan Aisyah radhiyallahu anha, telah menyampaikan kepadaku seorang lelaki dari kalangan keluarga Abu Bakar, dan laki-laki ini tidak diketahui siapa dia. Wa fi hadithi Muawiyata fihi Ya'qub ibn Udbah ibn al-Mughirati mursalun. Sedangkan di dalam hadith Muawiyah, di dalam sanadnya terdapat Ya'qub bin Udbah ibn al-Mughirah mursal. Fakilahuma da'ifun la yathbutu. Maka kedua penisbahan kepada Aisyah dan Muawiyah tersebut lemah, tidak sahih. Wa ba'dun nasi ya'ni ahlal ahwa'i yaqulu as-sahabatu ikhtalafu fil aqaidi. Dan sebagian orang, yaitu para pengikut hawa nafsu, mengatakan para sahabat berselisih pendapat dalam perkara akidah. Wa yahtajuna biha ya'ni qawla Aisyata wa Muawiyata innal isra'a kana bi ruhi rasulillahi la bi jasadihi. Dan mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa para sahabat berselisih pendapat dalam perkara akidah, mereka berhujjah, berdalil dengan ini, yaitu ucapan Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya peristiwa Isra dialami oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan ruh Rasulullah, tidak dengan jasad beliau. Wa qulna lakum inna hadza la yathbutu, dan telah kami katakan kepada kalian bahwa penisbahan ini kepada Aisyah dan Muawiyah tidak sahih. Ya'ni hadza ma'lulun, yaitu penisbahan kepada Aisyah radhiyallahu anha ini padanya terdapat penyakit hadis, zaka mursalun. Sementara penisbahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu mursal, ada keterputusan sanad. Wa hadithu Aisyah fihi majhulun, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui keadaannya. Wa kullun la yathbutu, dan semuanya tidak sahih. Wassawabu anna sahabata lam yahsul ayyu khilafin bainahum fil aqaidi abadan. Dan yang benar adalah bahwa para sahabah tidak terjadi perselisihan apapun di antara mereka di dalam perkara akidah sama sekali. Yata'allaqu haula'i bi hal ra'a ar-rasul rabbahu bi'ainaihi, hal ra'a ar-rasul rabbahu. Orang-orang yang berpendapat bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di dalam perkara akidah, mereka bergantung pada permasalahan apakah Rasul alaihi salatu wassalam melihat Rabb-nya dengan kedua matanya di dunia, apakah Rasul alaihi salatu wassalam melihat Rabb-nya yaitu di dunia. Mereka mengklaim para sahabat berselisih pendapat dalam permasalahan ini. As-sahihu, yang benar adalah annar rasula ma ra'a rabbahu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam tidak melihat Rabb-nya di dunia. Kama huwa qawlu Aisyah alladhi suknahu lakum sabiqan, man za'ama anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyata. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang telah kami sebutkan kepada kalian sebelumnya, barang siapa menyangka bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Rabb-nya di dunia, sungguh ia telah mengadakan kedustaan besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.